الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Asyam, puasa yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadhan ini, wal amalus salihah, dan amal salih yang kita dilakukan di bulan Ramadhan ini adalah amalan-amalan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki banyak faedah dan hikmah dan juga sebagai tarbiyah bagi kita untuk menghadapi kehidupan di bulan-bulan yang berikutnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, banyak ibrah, banyak pelajaran, banyak perkara-perkara tarbiyah bagi jiwa kita, bagi akhlak kita dan amal kita di bulan-bulan berikutnya. Wa min dhalikum ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala tarbiyatun nafs, tarbiyatul qulub 'ala al-ikhlas fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dibimbing, dididik, diterbiah di bulan Ramadan ini dalam amal-amal yang kita lakukan untuk senantiasa ikhlas dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang hafal, sebagian besar kita hafal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ghufranudz dzunub, diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang melakukan puasa qiyam ramadhan, qiyam lailatul qadar, itu adalah ketika dia lakukan dengan iman walihtisab. Walihtisab ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, itulah ikhlas bil ibadahillah ta'ala, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan shaum yang sangat tinggi, Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Qala Allah Subhanahu wa taala, as-sawm memiliki kedudukan yang khusus, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena puasa kata Allah Subhanahu wa taala adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya dengan balasan yang tak terhingga, dengan balasan yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena dia telah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas. Kita kerjakan semua amalan kita, amal ibadah kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala salihin. Qala Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hamba Allah yang salihin, mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. Kami, kata mereka, memberi makan kepada kalian, memberi infak kepada kalian semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di antara perkara tarbiyah yang bisa terus kita amalkan di amal-amal kita di bulan Ramadhan adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan, menjaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum," apabila di hari puasa seseorang kalian, "fala yarfus wala yaskhab wala yajhal," hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, dia meninggalkan teriak-teriak yang tidak berfaedah, dan dia meninggalkan ucapan-ucapan yang jahil, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah, yang tidak sesuai dengan adabul Islamiyah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan dusta, atau para ulama kita menyatakan zur di sini haram, barang siapa yang meninggalkan ucapan-ucapan, tidak meninggalkan ucapan-ucapan haram, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, perkataan-perkataan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah tidak butuh dari perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ayuhan nas, ibadallah, maka sebagaimana di bulan Ramadan, sebagaimana ketika-ketika berpuasa, kita menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang haram, fa'alaina an nahfaz al-sinatana, maka kita pun harus menjaga lisan-lisan kita di bulan-bulan yang lainnya. Ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan sepanjang umur kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sekalipun ada orang menyerang kita, memulai kepada kita, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabbahu ahadun falyakul inni shaim, inni shaim." Kalau ada seorang mencaci dia, memulai membuat keributan kepada dia, maka janganlah membalasnya. Hendak jaga, tetap jaga lisannya, jaga sikapnya dengan menyatakan inni shaim, inni shaim. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a, yang terakhir di antara perkara terbiah yang bisa kita lakukan lifaidah kita di bulan Ramadhan dalam beramal saleh adalah al-hirs alal ibadah, bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabu awqati al-mufaddalah, dan kita senantiasa mencari-cari waktu-waktu yang mufaddalah, waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa diktinam memanfaatkan waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min dzalikum qiyam lailatul qadar, memanfaatkan kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar. Walhamdulillah kaum muslimun mereka bersemangat di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Sebagian mereka melakukan ibadah qiyam Ramadan di malam hari, sebagian mereka melakukan i'tikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar. Itu adalah bentuk bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk mencari waktu-waktu mufaddalah, waktu-waktu yang utama, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuhannas rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat memanfaatkan waktu yang baik itu hanya di bulan Ramadan. Terus kita jaga semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat memanfaatkan waktu-waktu yang utama di bulan-bulan yang lainnya. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ila Allah, amalan yang paling Allah cintai adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dawam, yang terus menerus dijaga, dilakukan walaupun sedikit. Ihdharu ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terputus dari ibadah kita di bulan Ramadan. Kita bersemangat di bulan Ramadan membaca Al-Quranul Karim, bersemangat untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kiraatuna, kiraat yang kita lakukan hanya sebatas di bulan Ramadan. Kita semangat di bulan Ramadan untuk qiyamul Ramadan, untuk qiyamul lail. Jangan sampai kita hanya semata-mata di bulan Ramadan kemudian terputus di bulan yang lainnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, mengecam orang yang berhenti dari qiyamul lail. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail tsumma taraka qiyamul lail." Ya Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu dia biasa salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam tersebut. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, maka kita harus menjaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah, menjaga semangat membaca Quran kita, salat-salat sunnah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhannas rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dan beliau menyatakan amin, amin, amin. Ketika para sahabat bertanya, ala ma ammanta, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku. Wa qala ya Muhammad, ragima anfumrin dhukirta indahu falam yusalli alaih. Wai Muhammad, celaka, rugi seseorang, hina seseorang yang ketika namamu disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakanlah amin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, ragima anfumrin, celaka atau hina, merugi seseorang, adraka abawaihi ala ahadahuma, yang sempat mendapati dua orang tuanya atau salah satunya, Falam yudhilahul jannah. Tapi kemudian tidak menjadi sebab dia masuk surga. Qul amin. Wa qultu amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, raghiba an fumri'in dakhala li shahr Ramadan thumma kharaja falam yughfar lah. Masuk kepada di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan habis, dia tidak ampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadna rahiman rahimakumullah. Ayuh ikhwah, igtanibu Ramadan, manfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Jibril yang mendoakan dan diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril afdalul malaikah, war Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul bashar, bal afdalul khalqillahi ta'ala. Dan didoakan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak bisa memanfaatkannya, sehingga ketika habis bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah, fa alaina an nusahhiha aqidatana wa tauhidana. Kita hendaknya terus memperbagus akidah kita, tauhid kita. Karena itulah di antara sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa alaina an nukthiru ad-du'a, an nukthiru ad-du'a wa istighfar ila Allah taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunan, dan kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan di antara asbabil maghfirah, sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ibn Adam, selama engkau terus berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Doa, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi gfirli wali walidayya wa yuhannu wa khawatir rahimahna rahimahumullah. At-tauhid, kalau Allah subhanahu, ya ibn Adam, law balagat dunubuka anan sama, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusiku bi sayya ka ufartu lak la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau engkau ya Ibn Adam datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, namun engkau datang kepadaku dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bagus akidahmu, bagus tauhidmu, kamu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak mati dalam keadaan membawa dosa berdosa syirik, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anan sama summa staghfartani laghafartuka. Wahai ibn Adam, kalaupun seandainya dosamu sampai ke atas langit, kemudian engkau senantiasa minta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas rahimana rahimakumullah. Alhasil fa alaina an nattanim Ramadan, kita manfaatkan Ramadan untuk minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimish shalah.